إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ini Abdullah Ibnu Mas'ud yang julukan kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Hudali dari Bani Hudzail. Beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qadmat." Siapa di antara kalian yang mau mengambil satu contoh teladan, mustannan, falyastanni biman qadmat, maka hendaklah dia mengambil contoh, mengambil sunnah dari mereka-mereka yang telah mati. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah, karena orang-orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Demikian nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa di antara kalian yang mengambil teladan, siapa di antara kalian yang mengambil sunnah-sunnah yang baik, contoh-contoh yang baik, maka ambillah dari mereka-mereka yang telah wafat. Khana bin na'azakumullah, yang berbicara adalah sahabat. Berarti yang dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sabiqin al-awwalin, yang telah lebih dulu wafat. Kenapa mengambil teladan dari yang wafat? Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah, karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang hidup la tu'man 'alaihi al-fitnah, tidak aman dari fitnah. Bisa berubah, bisa berganti aliran, berganti madhab, bisa tiba-tiba menyimpang, bisa tiba-tiba menurun. Qul inna a'udzukumullah, sebagaimana dikatakan dalam banyak riwayat, bahwa al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman, bahwa hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Atau fi sahih, tentang hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ada seorang hamba yang amila amala ahli jannah, yang beramal dengan amalan ahli surga, hatta idza ma bainaha wa bainahu illa dira', hingga ketika antara dia dengan jannah tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba sabaqa al-kitab, sabaqa alaihi al-kitab, faya'mal bi'amali ahli nar. Tiba-tiba dia berubah di akhir hidupnya, beramal dengan amalan ahli nar, fadakhala an-nar. Khamil bin a'azakumullah, tentunya ini menunjukkan bahwa seorang yang masih hidup, la tu'man alaihi al-fitnah, tidak aman dari fitnah. Maka enggak bisa kita menyatakan pokoknya apa kata ustaz. Bagaimana kalau dia berubah besok? Pokoknya apa kata fulan? Bagaimana kalau fulan itu berubah besok? Pokoknya apa kata syekh? Bagaimana kalau syekhnya tiba-tiba berubah? Masa syekh bisa berubah? Siapa yang tidak bisa berubah selama dia masih hidup? Bain asba'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah, bahkan termasuk di dalam jajaran hay'ah kibaril ulama, jajaran ulama besar, bisa berubah. Tiba-tiba mengeluarkan ucapan-ucapan yang membela Sayyid Qutb, tiba-tiba menyetujui adanya HAM, hak asasi manusia, tiba-tiba berubah. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin kalau dia masih hidup. Khonifin a'azakumullah, karena tidak ada seorang pun yang dipastikan dengan jannah, tidak ada seorang pun yang dipastikan dengan api neraka selama dia masih hidup. Masih belum tentu. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man yastanni falyastanni biman qad mat." Man kana mustannan, barang siapa yang ingin mengambil sunnah-sunnah, mengambil teladan-teladan, maka hendaklah mengambil dari mereka-mereka yang telah mati, mati 'alal iman, mati 'ala 'amalil salih, mati di atas amalan yang saleh, mati dalam keadaan lurus, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, ala ilmin wa amal, di atas ilmu dan amal. Mereka lah yang kita ambil teladannya, mereka lah yang kita ambil contoh suri teladan dari mereka, bimbingannya. Adapun yang hidup, la tu'man 'alaihil fitnah, tidak aman dari fitnah, maka tidak boleh taklid pada siapapun. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibn Mas'ud, yang saya maksud adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kata Ibn Mas'ud menyatakan siapa yang telah mati. Siapa yang telah mati sebelum Ibn Mas'ud? Ibn Mas'udnya saja sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang telah wafat sebelum beliau, mereka-mereka para sahabat. Kata beliau, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mati bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi lebih dari itu, mati dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan dipersaksikan keimanan mereka, dipersaksikan dengan keridhaannya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Disebutkan dalam Al-Quran demikian. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini persaksian dari Rasul, yang tadi persaksian dari Allah. Maka mereka dalam keadaan meninggal di atas hak, di atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas khairiyah. Maka kata Masuk selanjutnya, kanu afdalu hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini, sebaik-baik umat Islam. Abarruha quluban, yang paling baik hati-hati mereka. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit memberat-beratkan. Paling sedikit memberat-beratkan, yakni tidak banyak takalluf, tidak banyak memberatkan dirinya dan orang lain. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menemani nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti para sahabat bukan orang sembarangan. Mereka sengaja Allah pilih untuk menemani nabinya, untuk menjadi pendukung nabinya, untuk menjadi tentara jundullah untuk membela nabinya, untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah, memperjuangkan dakwah Islam yang dibawa oleh nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin a'azakumullah, maka para sahabat pun orang-orang pilihan. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat lain, sebagaimana dinukil dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ketika bicara tentang masalah keutamaan sahabat, disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad." Allah melihat hati-hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam afdal al-qulub. Maka dilihatlah hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih, yang paling afdalnya. Wakhtarahu li nafsih. Maka Allah pilih dia untuk dirinya. Yani Allah pilih nabinya, atau Allah pilih nabi atau Rasulullah sallam sebagai utusannya. Thumma nadhara, kata Ibn Mas'ud, thumma nadhara ila qulubil ibad, kemudian melihat lagi ke hati-hati para hamba. maka Allah melihat hati-hati para sahabatnya adalah hati-hati yang baik, abarrul qulub, sebaik-baik hati, maka Allah pilih mereka untuk mendukung nabinya. Jadi dilihat hati yang terbaik, ternyata hati Muhammad SAW, maka dijadikan sebagai Rasul. Kemudian dilihat lagi hati-hati manusia, ternyata mereka-mereka hati-hati yang terbaik, Allah takdirkan sebagai sahabat Nabi, sebagai pendukung Nabi, sebagai pejuang-pejuang membela Nabinya, membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhtarahum Allah Ta'ala li sohbati Nabiyyi, maka Allah pilih para sahabatnya untuk menemani Nabinya, wa li iqamati dinih, untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, kenalilah keunggulan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah mereka, ikutilah jejak-jejak mereka. Wasiratihim, ikutilah jalan-jalan mereka. Fa'innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, karena mereka semuanya di atas huda al-mustaqim, mereka para sahabat di atas petunjuk yang lurus, di atas bimbingan jalan yang lurus. Waqala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna 'inda Umar, aku pernah di sisi Umar bin Khattab. Fa sami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau berkata, nuhina 'anit takalluf, kami dilarang untuk takalluf. Perhatikan, kalau sudah ada kalimat nuhina, ada kalimat umirna, ada kalimat minas sunnah, maka ini hukumnya hukum marfu'. Lahu hukmul marfu'. Kenapa lahu hukmul rafa'? Karena kalau sudah kalimat nuhina, kami dilarang, maka mesti yang dimaksud dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau para sahabat berkata kami diperintah, maka mesti diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini ucapan Umar, sami'tu, kata Anas, aku mendengar beliau berkata, nuhina anit takalluf, kami dilarang untuk memberat-beratkan diri. Takalluf adalah memaksa-maksakan diri atau memberat-beratkan diri. Khana bin Na'azakumullah, lihat Ibnu Mas'ud mengatakan seluruh para sahabat bahwa mereka aqalluha takallufan, mereka sangat sedikit takallufnya. Sedangkan Umar juga menyatakan kami dilarang untuk takalluf, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah SAW, wa ma kana minal mutakallifin, dan beliau tidak termasuk minal mutakallifin, tidak termasuk orang-orang yang takalluf, orang-orang yang memberat-beratkan diri. Maka memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri adalah bukan dari ajaran Islam, tetapi dari was-was. Memberat-beratkan diri bukan dari ajaran Allah dan Rasulnya, tetapi dari bisikan-bisikan syaitan dan subhat-subhatnya. Berkata Malik ibn Anas, berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, sannar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa wulatul umuri ba'dahu sunanan. Sesungguhnya Nabi telah menyunnahkan satu sunnah. Demikian pula para wali-walinya, para khalifah-khalifahnya, para waliul umur yang memegang urusan setelah nabinya, mereka pun telah melakukan sunnan-sunnan atau sunnah-sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqun likitabillah. Maka mengambil sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para khalifah-khalifah setelahnya merupakan tasdiqun likitabillah, merupakan pembenaran terhadap Al-Quran, merupakan pembenaran terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran banyak perintah-perintahnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, fattabi'uhu la'allakum tahtadun, kata Allah. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing ke dalam hidayah. Berarti siapa yang mengikuti sunnah nabinya, berarti dia membenarkan ucapan Allah dalam Al-Quran. Demikian pula mengikuti khalifah-khalifah setelahnya, membenarkan Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Dan tidak mungkin Allah memuji mereka kecuali dengan hikmah, agar kalian berharap seperti mereka. Hikmah pujian Allah terhadap para sahabat adalah agar kalian ingin menjadi seperti mereka, mengikuti jejak mereka, menjalani jalan mereka. Maka ketika Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين معه, dan yang bersamanya, أشداء على الكفار رحماء بينهم. Yang bersamanya adalah para sahabat. Kata Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang sesama kaum mukminin lembut, yang mereka terhadap orang-orang kafir tegas. Khonifidina azakumullah. Sampai Allah SWT menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minhum wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah janji, Allah persiapkan untuk mereka, para sahabat tadi, orang beriman yang beramal saleh, maghfiratan wa ajran azima, Allah janji untuk mereka akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Allah SWT menyatakan di dalam ayatnya, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah SWT. Ini pun pujian Allah SWT kepada para sahabat. Dan pujian Allah kepada mereka, bahkan Allah menyatakan Allah ridha pada mereka dan Allah janji untuk mereka untuk memberikan ampunan dan maghfirah dan juga pahala yang besar. Ini agar kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Agar kalian wahai kaum muslimin mengambil sunnah-sunnah mereka. Bagaimana mereka melaksanakan Quran wa sunnah. Mengambil jejak-jejak mereka. Bagaimana mereka menerapkan Quran wa sunnah. Maka dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, siapa yang mengikuti nabinya dan mengikuti khalifah-khalifah setelahnya, berarti dia membenarkan Al-Quran. Wastikmal li ta'atillah, dan berarti dia menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwa 'ala dinillah, dan dia berarti menyempurnakan kekuatan dalam agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha. Tidak boleh seorang pun merubah sunnah-sunnah tadi. Enggak boleh seorang pun mengganti dengan ajaran-ajaran lain. Enggak boleh seorang pun menggeser ke sana kemari. Yang diwajibkan, yang diperintahkan adalah ikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan ikuti apa yang telah digariskan oleh para sahabatnya dalam melaksanakan Quran wa sunnah. Maka itulah pembenaran terhadap Al-Quran, itulah pembenaran terhadap hadis sahih, dan itulah pembenaran terhadap Shiratal Mustaqim. Maka tidak boleh seorang pun untuk merubahnya, menggantinya. Wala nadhar fi ma khalafaha, dan tidak boleh pula melihat kepada yang menyelisihinya. Enggak boleh menengok kepada yang lain yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh salaf. Man iqtada biha fahuwa muhtad. Siapa yang mengikutinya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Man iqtada biha fahuwa muhtad. Wa man istansara biha fahuwa mansur. Dan siapa yang mengharapkan kemenangan dengannya, maka dia pasti dimenangkan. Siapa yang mengharapkan kemenangan, pertolongan dari Allah, dengan itu maka dia akan mendapatkan kemenangan. Dengan itu, dengan apa? Dengan ittiba sunnati nabiyhi wa sunnati ashabih, mengikuti sunnah nabinya dan sunnah para sahabatnya. Allah Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan kalimat, wa man yash minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidin. Khulafar rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga siapa-siapa yang mengikuti para khulafar, berarti dia mengikuti perintah Rasulullah SAW. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan pada khalifah-khalifah yang lurus, berarti dia mengikuti perintah nabinya, perintah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan berarti dia mengikuti wasiat dari wasiat Rasulullah SAW. Maka siapa yang istansara biha fahuwa mansur. Maka siapa yang mengharapkan kemenangan dengan ittiba Siapa yang mengharapkan kemenangan dengan mengikuti nabinya, dengan mengikuti rasulnya, maka dia mesti akan ditolong. Allah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada siapa? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh mesti atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin. Siapa lagi yang Allah gambarkan akan ditolong, yang Allah janji akan menolongnya? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan memantapkan hati-hati kalian. Berarti siapa yang menolong agama Allah, yakni membela agama Allah, membela Qur'annya, membela sunnah nabinya, dan membenarkan apa yang ada dalam keduanya, maka orang ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Berarti man istansara biha fahuwa mansur. Maka siapa yang mengharapkan kemenangan dengannya, maka dia pasti akan dimenangkan. Wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla. Maka siapa yang menyelisihinya dan mengikuti jalan selain jalan mereka, orang-orang mukmin itu, wallahu Allahu ma tawalla, maka Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Waslahu jahannam, dan dia akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ini adalah iktibas. Iktibas ini mengambil dari apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini disebutkan. Dari ayat inilah diambil oleh mereka para ulama dan oleh Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang menyelisihi jalan tadi, yang menyelisihi jalan sunnah nabinya, menyelisihi jalan para sahabat, maka mereka terancam dengan ancaman berat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengancam dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul," siapa yang menyelisihi jalan rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Orang mukmin dalam tanda petik sudah jelas yang dimaksud, yakni kata Allah dengan alif lam, al-mu'minin. "Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin itu. Yani orang mukmin yang hakiki, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena tidak ada orang-orang mukmin yang dipastikan keimanannya kecuali mereka-mereka yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, yakni muhajirin. "Walladzina awaw wa nasaru," yang memberikan tempat dan menolong, yakni orang Ansar, para sahabat Ansar. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin. Maka merekalah yang dijamin dengan keimanan, dan Allah katakan mu'minuna haqqa, maka ditafsirkan ayat tadi dengan ayat itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," siapa yang menyelisihi jalan nabi dan kemudian mencari jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin yang hakiki itu, maka kata Allah, "Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira," kami akan palingkan dia dan kami akan persiapkan untuknya neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik, "Balaghani anna Umar bin Khattab kana yaqul," kata Malik bin Anas, sampai kepadaku bahwa Umar bin Khattab berkata, "Sannat lakum sunanan atau sunnat lakum sunanan wa furidat lakum al-fara'id wa taraktum 'ala al-wadhihah illa an tamilu bin-nasi yaminan wa shimala." Kana yaqul, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, telah disunnahkan untuk kalian sunnah-sunnah, yang telah diajarkan sunnah-sunnah untuk kalian. "Wa furidat lakumul fara'id," dan sudah ditentukan kewajiban-kewajiban. "Wa taraktum 'alal wadhihah," dan kalian telah ditinggalkan oleh nabi di atas jalan yang sangat jelas. Untuk apa itu semua? "Alla tamilu," agar kalian jangan cenderung Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kalian jangan sesat ke kiri dan ke kanan. Sudah digariskan garis-garisnya, sudah disunnahkan sunnah-sunnahnya, sudah diwajibkan kewajiban-kewajibannya, sudah ditentukan faraid-faraidnya, sudah diajarkan semua hukum-hukumnya, dan kalian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan agama ini telah jelas terang benderang. Dikatakan dalam riwayat yang marfu', taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazigu anha ba'di illa halik. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Yani siang maupun malam dalam keadaan jelas, berbeda dengan urusan yang hissi. Kalau urusan yang hissi, yang bisa diraba, jalan-jalan yang hakiki, kita tunjukkan jalannya ke sini dan ke sana. Iya, kalau siang kelihatan. Kalau malam, enggak jelas. Apalagi malam dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan awan di atasnya, fi bahril nujji, di atasnya ada ghamam, tulumatun ba'duha fawqa ba'd, maka jalan tadi enggak jelas. Mau lihat bintang-bintang enggak kelihatan. Mau lihat arah timur dan barat enggak kelihatan apapun. Maka dia bingung, tunggu sampai siang. Itu kalau jalan-jalan hissi. Tetapi jalan-jalan ma'nawi, yakni jalan siratul mustaqim, wadihatun jeliyah, mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, jelas terang benderang, putih bersih, malamnya seperti siangnya, sama-sama jelas. Maka kata Nabi, la yazighu anha ba'di illa halik, maka tidak ada yang menyelisihi jalan ini, kecuali pasti binasa. Sudah jelas, sudah gamblang, kenapa enggak diikuti? Sudah jelas hukum-hukumnya, sudah jelas dalil-dalilnya, sudah jelas riwayat-riwayatnya, sudah jelas ayat-ayatnya, kenapa diselisihi? Kenapa menyimpang dari jalan yang lurus? Maka dikatakan illa halik. Maka Umar bin Khattab juga pernah berkata, sunnatil sunan. Sunnat as-sunan. Sudah disunnahkan atau sudah ditentukan sunnah-sunnah. Sudah ditentukan faridah-faridah. Sudah ditentukan hukum-hukum dan sudah ditinggalkan kalian di atas jalan yang wadiha, yang sangat jelas. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kalian jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan menambah-nambahnya, jangan mengurang-uranginya, dan jangan mengganti dengan ajaran baru. Ini masih membantah yang kemarin, jangan lupa. Masih membantah mereka para muwaswisin. Yang mereka yatakallaf takallufan. Mereka memberat-beratkan diri dan memaksa-maksakan diri dengan ajaran yang tidak diperintahkan dalam Quran wala sunnah. Maka dia akan menyimpang, akan sesat. Berat dia, lelah dia, tetapi dia sesat. Maka dia rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Berat di dunianya dan ancaman azab di akhiratnya. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah SWT dari kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disebutkan dalam riwayat yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam syaraf Ashabil Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adari. Naam, wa hakama tashih al-Imam Ahmad lahu. Wa qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani tentang hadis ini, وهو لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله. Bahwa hadis ini tidak kurang dari derajat hasan insyaallah. Qul inna a'udzukumullah. Apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan yahmilu hadzal ilm. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluhu. Yunfuna 'anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa ilmu ini dengan isyarah, dengan isim isyarah ini alam. Bahkan sebagian pendapat para ahli nahu menyatakan bahwa isyarat itu adalah ma'rifah yang paling tinggi. Ini sebagian mereka, walaupun sebagian lain menyatakan ma'rifah yang paling tinggi adalah alam. Kenapa kau sebagian mereka menyatakan bahwa isyarah lebih tinggi? Karena kadang-kadang isyarah itu dengan ditunjuk bendanya ada di hadapannya. Sedangkan alam kita katakan Muhammad. Masih sekian banyak Muhammad. Tetapi kalau sudah ditunjuk hadza, maka ini sudah sangat jelasnya. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW menyatakan yahmil hadzal ilm, membawa ilmu ini, yakni ilmu agama, ilmu din, ilmu Quran wa sunnah, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan dibawa di setiap generasi oleh para orang-orang adilnya, orang-orang jujur terpercaya, rawi-rawi thiqah, dhabit, orang yang hafalannya kuat, kejujurannya juga tinggi, orang-orang yang terpercaya. Kata Nabi, akan dibawa min kulli khalafin uduluhu, akan dibawa oleh orang-orang yang adil, jujur, terpercaya. Yunfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka akan membersihkan dari ilmu ini penyelewengannya orang-orang walin, dan membersihkannya dari intihalil mubtilin, dari pemahaman ahlul batil, dan dari ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran orang-orang bodoh, penafsiran-penafsiran salah dari orang-orang bodoh. Khonifidina azakullah, perhatikan. Allah melalui lisan nabinya, dan nabi tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kata nabi, akan membawa agama ini, akan membawa ilmu din ini, orang-orang dari para ulama yang alim, orang-orang yang adil, yang jujur terpercaya, dan mereka membawa ilmu ini dengan menjaganya, menjaga dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, dan penyelewengan-penyelewengan. Menjaga dari tiga perkara disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebutkan pertama kali adalah tahrif al-ghalin. Apa tahrif al-ghalin? Tahrif dari kata harrafa yuharrifu tahrifan, menyelewengkan, menyeretnya kepada makna-makna yang salah oleh al-ghalin. Al-ghalin yani ahlul ghulu, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang mutasyaddid, mutakallif, orang-orang yang yatakallaf takallufan. Mana bin Azakumullah, perhatikan. Ini sebagai peringatan bagi mereka ahlul waswas wal furqah. Golongan orang-orang yang selalu waswas, kemudian karena waswasnya menambah-nambah, memberat-beratkan dirinya. Kita ingatkan hati-hati. Kalian akan menyimpang. Nanti akhirnya kalian akan sesat. Dan dikatakan nanti para ulama akan membawa ilmu ini dan membersihkan dari takwil-takwilnya, dari tahrif-tahrifnya orang-orang ghulu. Dan yang kedua, dari intihalil mubtilin, dari alirannya para ahlil batil, orang-orang yang ahlul batil yang sengaja-sengaja menyelewengkan makna ayat dan hadis untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan perutnya, untuk keuntungan pribadinya, untuk keuntungan hizbiyahnya. Itu adalah intihalil mubtilin. Dan yang ketiga, dibersihkan pula dari ta'wil al-jahilin, orang-orang yang bodoh, dari ta'wilnya orang-orang bodoh. Qul inna a'udzubikumullah, karena memang kesesatan agama, kesesatan dalam din, biasanya dorongannya tiga perkara. Faktor pendorong orang menjadi sesat itu tiga. Yang pertama, orang-orang bodoh memahami Quran dengan kebodohannya, akhirnya salah. Memahami hadis dengan kebodohannya, akhirnya salah. Sesatlah dia. Karena apanya? Karena jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak bodoh sesungguhnya. Ngerti kalau ayat ini kesana maunya. Kalau hadis ini maunya kesini, dia tahu. Tetapi karena dalam hatinya ada hawa, hawa nafsu, maka dia menginginkan hawa nafsunya lebih daripada apa yang dimaukan oleh ayat tadi. Maka dia berpikir, ini ayat ini kalau ditafsirkannya ke arah lain, niscaya akan dapat saya apa yang saya sukai. Kalau ayat ini diseret ke sana atau ke sini, maka akan cocok dengan hawa nafsu yang ada, dengan kepuasan saya. Maka orang ini ahlul batil. Kalau yang tadi jahilin, yang kedua ini ahlul batil, yang memang merencanakan rencana-rencana batil, menafsirkan ayat dan hadis untuk kebatilan mereka. Yang ketiga, orang yang bukan dalam keadaan rencana ingin jelek, tidak. Tidak punya rencana, dia ingin merusak seperti ahlul batil, tidak. Tetapi dia katanya karena sangat hati-hati. Hati-hati bagus. Tetapi ketika sudah sampai melampaui batas, sampai melampaui garis sunnah, maka jadilah dia orang yang melampaui batas, mutasyaddid ghulu. Inilah al-ghalin. Maka para ulama pembawa ilmu ini selalu membersihkan agama ini dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dari penyelewengan orang-orang yang memang ahlul batil, dan dari penyelewengan orang-orang yang memang ahlul jahl, orang-orang yang bodoh. Wa akhbara annal ghalin yuharrifuna ma jaa bihi. Maka hadis ini menunjukkan bahwa para ghalin, para orang-orang yang melampaui batas, mereka merubah-rubah, mengganti-ganti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wal mubtilun, sedangkan mubtilun, yantahiluna bibatilihim. Mereka berpemahaman dengan kebatilan-kebatilan mereka. Ghairu ma kana alaihi, bukan dengan apa yang dulu para sahabat ada di atasnya. Bukan yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Tapi mereka sengaja mencari kebatilan-kebatilan dan menakwilkan ayat dan hadis dengan kebatilan. Dan juga yang ketiga, wal jahilun, orang-orang bodoh. Yata'awwaluna ala ghairi ta'wili. Orang-orang bodoh menafsirkan ayat bukan pada tafsirnya. Atau menyelewengkan ayat bukan pada tafsirnya yang benar. Menyelewengkannya kepada makna-makna lain yang salah karena bodohnya. Ini tiga golongan yang akan merusak agama. Tiga golongan yang mengotori agama Islam yang murni. Yang akan mencoreng-coreng ajaran Islam yang indah menjadi sepertinya jelek. Bukan karena Islamnya. Islamnya indah. Tetapi karena munculnya orang-orang bodoh. Munculnya orang-orang sesat. Munculnya ahlul batil. Munculnya orang-orang ekstrim, orang-orang ghulu. Akhirnya gambaran Islam jadi jelek. Akhirnya gambaran Islam jadi terbalik. Akhirnya gambaran Islam tidak seperti aslinya. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa fasadul islami min haula'i tawafis salasa. Maka kerusakan agama ini dari tiga golongan tadi. Falaula anna Allah ta'ala yuqim li dinihi man yunfi anhu dhalika la jara 'alayhi ma jara 'ala ajyanil anbiya qablahu min haula. Kalau saja Allah tidak tegakkan orang-orang yang membersihkan agama ini dari kesesatan mereka, niscaya akan terjadi pada agama Islam seperti apa yang terjadi pada agama-agama terdahulu. Adyan al-anbiya. Niscaya akan terjadi pada Islam apa yang pernah terjadi pada agama-agama terdahulu, para Nasrani dan Yahudi. Bagaimana sekarang ajaran mereka? Hancur. Rusak. Mana yang benarnya? Tidak ada. Mana yang hak? Tidak ada. Semuanya hancur, rusak. Injil mereka sudah enggak karuan hancurnya. Taurat mereka sudah enggak karuan. Dengan tangan-tangan manusia mereka yaktubuna bi'aidihim wa yaquluna huwa min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kemudian berkata ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan Allah, kata mereka. Wa kadzabu aymullah. Mereka berdusta sungguh demi Allah. Maka alhamdulillah pada agama ini tidak terjadi seperti apa yang ada pada mereka. Karena pada agama ini Rasulullah SAW menghabarkan. Yahmilu hadad din min kulli khalafin uduluhu. Bahwa yang akan membawa agama ini dari setiap generasi. Orang-orang yang adil, jujur, terpercaya. Yang membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangan orang sesat tadi. Dari penyelewengan-penyelewengan orang yang melampaui batas. Dari pemahaman-pemahaman salah dari kalangan orang-orang bodoh dibersihkan. Walhamdulillah, maka agama ini akan terjaga dan terus ada di tengah-tengah mereka umat Islam yang berada di atas kebenaran. Umat Islam yang memahami Quran dengan benar, yang memahami sunnah dengan benar, yang memahami Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'is tabi'in, akan terus ada sampai yaumul qiyamah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq kata Nabi. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai taqumus sa'ah. Dan tentunya taqumus sa'ah yang dimaksud adalah datangnya angin yang lembut yang mematikan mereka. Setelah itu tidak ada lagi ta'ifatul mansurah. Tidak ada lagi orang yang beriman. Maka setelah itu di dunia ini tidak ada lagi disebut kalimat Allah, Allah, maka terjadilah kehancuran dan hari kiamat atas mereka. Qul inna a'udzubikumullah, maka alhamdulillah agama ini berbeda dengan agama-agama sebelumnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyatakan la tazal, akan terus ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka itulah yang kita harapkan, yang kalian harus harapkan, yang kaum muslimin seluruhnya berharap untuk menjadi ahlul haq, taifatul mansurah. Nasallahu taala ayyahdiyana wa yahdil muslimina sawa'is sabil. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.